Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Projakal, kilometer 5,5, Anda masih bersama kami di 107.90 MHz Ibnul Qayyim FM. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, pada sore hari ini kita melanjutkan insyaallah kajian tafsir, tepatnya kita memasuki surat ke-108 dari 114 surat Al-Quran, yaitu surat yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat ini terdiri dari 3 ayat dan dia tergolong surat Makkiyah, tergolong surat-surat Makkiyah. Kita sudah memahami makna Makkiyah dan Madaniyah serta perbedaan keduanya. Penamaan surat ini diambil dari kata terakhir dari ayat pertama. Kata terakhir dari ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Jadi al-mukhatab dalam surat ini yang diajak bicara sebenarnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan, mungkin perlu saya ingatkan kepada saya pribadi kemudian seluruh hadirin, setiap kita mendengar nama Nabi, nama Rasul disebutkan, maka disunnahkan, bahkan sebagian ulama menyatakan diwajibkan untuk kita bersolawat kepada beliau. Dan di samping hukumnya yang wajib, atau sebagiannya menyatakan mustahab atau sunnah, di sana terdapat fadilah yang sangat besar di balik as-salat 'ala nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. Bersolawatlah kalian kepadaku, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat. Maka majlis-majlis ilmu seperti ini tidak jarang disebutkan nama beliau. Maka di antara adab kita kepada Rasul, bahkan di antara bukti cinta kita kepada Rasul, adalah kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama beliau di hari kiamat nanti. Al-Kautsar, ada beberapa pendapat dari kalangan al-mufassirin tentang makna ini, yang masing-masing pendapat itu tidak ada pertentangan, semuanya sah dan bisa digabungkan. Letak perbedaan beberapa bentuk tafsir tentang kalimat Al-Kautsar ini bermula dari sisi tinjau. Apakah Al-Kautsar, kalimat atau kata Al-Kautsar, alamun ataukah wasfun? Alam maksudnya adalah sebuah kata yang memang diletakkan untuk sesuatu tertentu, sehingga ketika disebut nama tersebut langsung orang memahami, oh si fulan, oh benda ini, ini maksudnya alam sebagai pertanda untuk sesuatu tertentu. Kalau wasfun, dia sebuah kata yang bisa diletakkan untuk yang ini, bisa yang itu, atau yang sana, yang digabungkan secara kategori. Barang siapa yang berkategori seperti sifat yang disebutkan oleh kata ini, maka boleh diberi nama tersebut. Misalnya Mahmud, kalimat atau kata Mahmud, secara bahasa maknanya yang dipuji atau yang terpuji. Mahmud dari asal kata Hamida, Yahmadu Hamdan. Mahmud ism maf'ul dari kalimat Hamida, maknanya dipuji atau terpuji. Mahmud pada masa kita khususnya banyak digunakan untuk nama orang. Ya. Ada sebagian ulama namanya Mahmud, ada sebagian kawan kita namanya Mahmud. Kalau disebut nama Mahmud berarti sudah menjadi semacam nama yang telah diletakkan secara khusus untuk benda tertentu atau sesuatu tertentu. Ini maksudnya alam. Kalau dari sisi dia sebagai wasfun, maka mencakup banyak hal, mencakup banyak perkara, yang intinya segala sesuatu yang dipuji, segala sesuatu yang terpuji diberi nama Mahmud. Bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk amalan atau perbuatan. Bisa dibedakan ya antara alam dengan wasf. Nah, seperti nama Soleh misalkan. Soleh itu bisa berposisi sebagai alam karena telah diletakkan untuk menamakan atau menyebutkan sesuatu manusia namanya Soleh. Mana Soleh? Ini Soleh. Sebagaimana tadi Mahmud, mana si Mahmud? Ini Mahmud. Tetapi kalau ditinjau dari sisi wasf, dia sebagai wasf, sebagai sifat, maka bisa mencakup banyak hal. Bisa diberi waktu, hadza waqt salih, waktu ini cocok, pas, bagus. Atau diberi nama amalan tertentu, diberi nama dengan amalan salih. Karena dia berfungsi sebagai wasfun, sehingga mencakup banyak hal. Lah, kalimat atau kata Al-Kautsar pada ayat pertama surat Al-Kautsar ini, sebagian mufassirin menjelaskannya dengan posisi sebagai alam, sebagian yang lainnya menjelaskan sebagai wasfun. Kita akan lihat beberapa pendapat para ulama besar dari kalangan ulama salaf, dari sahabat, tabi'in, hingga para mufassirin berikutnya. Kalau dia sebagai alam, maka yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang berada di jannah. Sebuah sungai yang berada di jannah yang Allah persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau ditanya apa itu Al-Kautsar, jawabannya adalah nahrun fil jannah. Sebuah sungai yang berada di al-jannah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Yaitu qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan فرفع رأسه متبسما. Bahwa suatu hari Rasulullah sempat ngantuk dan tertidur begini. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya sambil tersenyum Rasulullah. Qalu, Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya kepada beliau, lima dhahikta, kenapa engkau tersenyum, kenapa engkau tertawa wahai Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu unzilat alayya anifan surat, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku baru saja sebuah surat. Kemudian Rasulullah membacanya, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, hal tadruna mal kautsar? Di sini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Sebagaimana biasanya para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, qala huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah alaihi khairun kathirun. Dia adalah sebuah sungai yang berada di al-jannah yang Allah berikan kepadaku, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa hadis yang lainnya senada dengan yang tadi kita dengarkan bersama. Dari hadis ini sebagian mufassirin menjelaskan, menafsirkan apa itu al-kautsar, langsung menjawab, nahrun fil jannah, sebuah sungai yang berada di jannah yang disiapkan oleh Allah untuk nabinya. Setelah kita mengetahui makna al-kautsar dalam posisinya sebagai alamun, alam, ketika disebutkan nama tersebut orang langsung teringat kepada sesuatu tertentu, itu alam. Ya. Apa al-kautsar? Langsung dia ingat sebuah sungai yang berada di jannah yang dipersiapkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Yang kedua, sebagian mufassirin memandang makna al-kautsar sebagai posisinya apa? Wasfun. Sebagai sifat. Al-kautsar asal katanya dari kalimat kathura. Kathura, yakni banyak. Kathir, ya. Kalau yang biasa berdagang paham insyaAllah makna kathir, ya. Kathir artinya banyak. Maka diambillah kalimat al-kautsar ini dari kalimat kathura itu tadi. Sehingga kata al-kautsar adalah mencakup segala sesuatu yang baik, ya, dan banyak sekali. Ya. Banyak jumlahnya, banyak kuantitasnya. Sehingga makna inna a'tainaka al-kautsar, sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, yakni kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali. Tidak hanya sungai Al-Kautsar yang ada di jannah. Karena memang yang diberikan kepada Rasulullah sebagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa surat Al-Qur'an, di antaranya kenikmatan yang diberikan kepada Rasul adalah dipilihnya beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran kepada beliau, ini nikmat. Yang ketiga, dijadikan beliau sebagai nabi dan rasul terbaik, termulia. Yang keempat, beliau sebagai yang berhak satu-satunya asy-syafa'atul uzma. Yang berikutnya, Rasulullah adalah orang pertama yang Allah beri izin dengan kebesarannya untuk membukakan al-jannah. Dan sekian syafaat-syafaat yang lainnya. Kemudian diampuninya dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran di surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad suatu kemenangan yang besar dalam rangka aku ini, kata Allah, untuk memberikan ampunan kepadamu apa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini nikmat yang diterima oleh Rasul. Di antara nikmatnya Allah sebutkan di dalam surat Alam Nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku telah mengangkat namamu, keagunganmu. Kemudian terus disebutkan dalam ayat itu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan tidak terhitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada Rasul, sehingga itu semua yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Inna a'atainaka Al-Kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang banyak. Nah, ini makna kedua. Makna kedua ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, penafsiran dari Abdullah ibn Abbas. Kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, dari riwayat Sa'id bin Jubair tabi'in, seorang imam tabi'in, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridainya, annahu qala fil kautsar, bahwasanya beliau menafsirkan al-kautsar, huwa al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyahu, dia adalah, kata Ibn Abbas, kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada beliau. Jadi sifatnya umum, banyak, tidak terbatas hanya kepada al-kautsar yang bermakna sungai yang berada di jannah saja. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas dan dari beberapa sahabat yang lainnya. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir namanya Ismail bin Umar Abul Fida Asy-Syafi'i rahimahullah. Menegaskan bahwa, kata beliau rahimahullah, wa hadha at-tafsir ya'ummu an-nahra wa ghayrahu li'anna al-kautsar min al-kathra wa huwa al-khayr al-kathir wa min dhalika an-nahru kama qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa ila akhirih. Kata Ibnu Katsir, dan tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas, meliputi banyak perkara, bahkan meliputi an-nahr yang ada di jannah dan yang selainnya. Kenapa, kata beliau, kata Ibnu Katsir, karena al-kautsar diambil atau asal katanya bersumber dari kata al-kathrah, yakni sesuatu yang banyak kuantitasnya. Wa huwa al-khairul katsir, sehingga kata beliau makna al-kautsar itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian penafsiran ini pula lah yang dipilih oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsir Adwa'ul Bayan jilid yang ke-6. Beliau lebih memilih makna wasfiyah, bukan alamiyah. Tadi kita sebutkan bahwa Al-Kautsar ditafsirkan dari dua tinjauan. Tinjauan alam, kita sudah paham makna alam. Yang kedua, tinjauan wasfun, sifat. Nah, Sampai di sini ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum kita memasuki ayat yang kedua? Kita melanjutkan ayat yang kedua ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi saya sebutkan sebagiannya tentang ciri-ciri Al-Kautsar yang bermakna Nahrun fil Jannah, sungai di Al-Jannah. Bagaimana sih ciri-cirinya? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bahwa ditampakkan kepada Rasul Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Bainama ana asiru fil janna id'urida li nahrun hafatahu qibabun lu'lu'i al-mujawwar." Faqala al-malak alladhi ma'ahu, "Atadri ma hadha?" Kata Rasulullah, ketika aku sedang dalam perjalanan di dalam Al-Jannah. Ini peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Loh, kok bisa ya Rasulullah masuk ke Al-Jannah? Padahal Al-Jannah itu di alam lain, bukan di alam kita. Berbeda galaksi, berbeda ini, berbeda itu. Kalau kita berbicara tentang Al-Isra wal-Mi'raj dan yang semisalnya, ini adalah jenis berita-berita ghaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika kita enggak mampu menjangkau. Ini yang pertama. Yang kedua, berita Allah wajib dibenarkan. Beritanya Rasul pun harus dibenarkan bagi siapapun yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi semuanya dengan kudratullah, dengan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, tidak bisa dan tidak boleh dibatasi oleh apapun. Bukankah pula Allah telah memberitakan di dalam surat Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa." Subhana, dimulai dengan kalimat subhana. Pensucian Allah. Sehingga barang siapa yang mau berbicara, mau membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj, dia harus mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Dia harus mensucikan Allah dari sikap membatasi kehendak Allah, membatasi berita dari Allah dan kekuasaannya dengan logika. Jangan. Allah Maha Suci dari itu semua. Subhanalladzi asra. Maha Suci Allah. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, "Barakna haulahu." Dan kami beri barakah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu dengan barakah Allah. Nah, sehingga memang benar bahwa Rasulullah masuk ke dalam Al-Jannah dan dipertunjukkan kepada beliau apa yang ada di Al-Jannah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj kita akan bahas khusus pada waktunya insyaallah. Hanya sebatas bahwa hadis ini berisi berita kisah dari Rasul tentang sebagian yang terjadi dalam peristiwa tersebut, yaitu kata Rasulullah, ketika aku dalam perjalanan berputar berjalan di Jannah, ditampakkan kepadaku sebuah sungai yang kedua tepinya itu, ya, tepi sungai terdapat bangunan-bangunan kubah yang terbuat dari apa, berlian, intan. Di tepi-tepi sungainya itu. Kalau seandainya bangunannya dari marmer termahal aja sudah luar biasa. Padahal itu cuma marmer. Atau keramik termahal, granit termahal, itu sudah luar biasa. Kita menyaksikan sebuah bangunan yang seperti ini. Tidak tanggung-tanggung, bukan lagi perak, bukan lagi emas, tetapi intan permata, berlian yang mahal, yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Apalagi intannya intan jannah. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Kemudian di waktu itu kata beliau, seorang malaikat yang bersama beliau mengatakan kepada beliau, atadri ma hadza, tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa ini yang kau saksikan? Rasulullah terdiam tentunya. Kemudian malaikat itu memberitakan kepada Rasulullah melalui berita Allah, hadza al-kautsar alladhi a'taka Allah, inilah al-kautsar yang telah Allah persembahkan untukmu. Nah, sudah dipersembahkan loh, sudah diberitakan sejak peristiwa Isra Mi'raj beliau sebagai ahlul jannah yang akan menerima berbagai macam kenikmatan di akhirat. Toh ternyata Rasul adalah orang yang paling banyak ibadahnya, manusia paling takwa, manusia paling takut kepada Allah. Ini Rasul, tidak kemudian menganggap dirinya orang yang bebas dari ibadah karena sudah mendapat jaminan jannah. Bukan sekedar berita, tetapi sudah dibawa ke jannah. Itu semua menambah syukur beliau, menambah syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini patut untuk kita contoh. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, sesuatu nikmat, maka nikmat itu harus dibalas dan dibarengi dengan syukur dalam bentuk semakin dekatnya kita kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Ini pula yang akan disebutkan dalam beberapa ayat berikutnya. Itulah sekilas sifat tentang Al-Kautsar yang telah Allah persiapkan untuk Rasulullah di Al-Jannah. Dan ada beberapa sifat lainnya, insyaAllah dibahas di waktu yang lain. Tetapi secara global itulah Al-Kautsar. Dengan dua maknanya sudah kita ketahui. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan sebelum kita memasuki ayat kedua. Ayat kedua adalah firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua ini didahului dengan fa, adanya huruf fa. Nah, fa di sini sebagian ulama menamakan fa sababiyah. Yakni maksudnya, maka dengan sebab itu, maka dengan sebab kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali, di antaranya adalah Al-Kautsar yang berada di Al-Jannah, fasalli, maka solatlah untuk Rabbmu satu-satunya. Ikhlaskan solat, tegakkan solat, bersungguh-sungguhlah di dalam solat. Fasalli di Rabbik, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah ibadah kurbanmu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ada dua ibadah yang diperintahkan di sini, yaitu salat, yang kedua ibadah kurban. Wanhar diambil dari kalimat an-nahr. Mungkin pernah saya jelaskan dalam beberapa majlis yang lalu, an-nahr itu letaknya di sini, antara pangkal leher bagian bawah dengan dada bagian atas. Kalau kita pegang ada lubang di sini. Kalau kita tekan lagi kita batuk. Ini namanya nahr. Makna secara maksud yang dimaukan dalam ayat ini, yakni sembelihlah. Lu sembelih kan bahasa Arabnya zabaha, Ustaz. Zabaha yadzbahu. Ya benar. Kalau tidak Allah menyatakan fasalli li rabbika wadzbah. Coba kita perhatikan surat Al-Kautsar ini. Pertama saya ingin menyebutkan kenapa alasannya kok Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata wanhar. Kok tidak memakai kalimat yang umum sering kita dengar bahasa Arab dari kata-kata menyembelih itu adalah zabaha yadzbahu, zabhan, izbah, sembelihlah. Kok malah pakai inha atau anha? Kenapa? Pertama, Coba perhatikan surat ini dengan baik. Pada setiap akhir kata atau akhir ayat huruf ra. Ya. Inna a'tainaka al-kautsar, ra hurufnya. Fasalli li rabbika wanhar, ra juga. Kemudian yang berikutnya, inna syani'aka huwal abtar, ra lagi. Ini menunjukkan betapa indahnya Al-Quran. Yang kedua, betapa luasnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Satu perbuatan ada sekian kata mewakili satu perbuatan. Bahkan sebaliknya, ada satu kata mewakili sekian perbuatan. Bisa dipahami ya? Nah, itu pembahasannya dalam pelajaran bahasa Arab, pelajaran lughah, pelajaran balaghah atau sastra. Ini alasan pertama. Kenapa Allah memakai wanhar, pakai wanhar tidak memakai wadbah. Nah, alasan yang kedua, bahwa sembelian kurban terbaik yang posisinya secara nilai tertinggi, di samping tentunya yang tertinggi itu kalau ikhlas kan ya, tetapi dalam jenis-jenis hewan kurban itu memiliki nilai-nilai yang disebutkan oleh para ulama. Seorang yang menyembelih seekor sapi berbeda dengan yang sekedar menyembelih seekor kambing, karena lebih mahal, manfaatnya lebih banyak, yang bisa menerima sodakonya lebih banyak. Kalau kambing bisa cukup untuk 10 orang, 15 orang, tetapi kalau sapi bisa 50 orang. Maka onta nilainya lebih dari seekor sapi, lebih-lebih pula seekor kambing. Nah, kalau onta yang rata-rata dahulu sering disembelih oleh Rasul SAW, cara penyembelihannya tidak sama dengan sapi atau dengan kambing. Kalau onta itu penyembelihannya, kebiasaan mereka menyembelih itu ditusuk pada bagian nahar ini. Ya. Jadi onta itu diikat salah satu kakinya, ya, bagian depan, kaki bagian depan diikat, ditekuk supaya dia tidak goyang. Kemudian setelah itu diangkat kepalanya, itu diikat, ditarik ini ke belakang, kemudian diambil tombak. Jual, gila. Nah, masuk ke sini. Nah, ya. Sehingga dia mulai menggelengkan lehernya. Nah, sampai darah itu terus mengucur, keluar banyak. Terus dia begini, oleng dia, sampai dia roboh. Baru setelah itu dipotong kepalanya. Dipotong kepalanya bagian mana ya? Bagian atas yang memisahkan antara kepala dengan leher. Kenapa mereka menyembelih unta di sini? Kok tidak langsung di leher? Disebutkan beberapa hikmah di balik itu. Unta berbeda dengan kambing. Unta memiliki leher yang panjang. Kalau disembelih di sini, darah itu semakin lambat keluarnya. Tetapi berbeda kalau penyembelihan ditusuk di sini, dia cepat keluarnya karena lebih dekat ke jantung, sehingga darah lebih cepat keluar dan dia cepat untuk meninggal tidak tersiksa. Ya, inilah kebiasaan mereka dahulu. Ya. Ketika Rasulullah pada haji beliau menyembelih 63 onta. Ya, menyembelih 63 onta. Beliau menyembelih beberapanya, kemudian selebihnya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, cara penyembelihannya seperti itu, dimulai dengan nahar dulu ya pada bagian ini. Nah, kata wanhar pada kata terakhir ayat kedua surat Al-Kautsar ini diambil dari itu. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, maksudnya apa? Ya, sesembelihan baik itu unta maupun sapi ataupun kambing, sama semuanya harus diserahkan untuk Allah. Satu-satunya. Ayat kedua ini menunjukkan hubungannya dengan ayat pertama adalah hubungan syukur antara yang diberi nikmat kepada yang memberinya. Yang memberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nikmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungannya. Yang kedua, kaitan ayat kedua dengan ayat pertama ini adalah menjelaskan bagaimana sih semestinya syukur terhadap nikmat itu. Bahwa syukur itu tidak cukup dengan ucapan. Tidak Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengucapkan hanya dengan lisan. Tidak Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasabbih bihamdi rabbika. Tidak. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Bukan hanya itu, tetapi langsung dengan aplikasi, dengan amalan ibadah terkait dengan anggota badan kita ini. Bahwa itu bagian dari syukur dan tata cara bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberi nikmat, semakin banyak ibadah, semakin banyak sholat kita, semakin banyak dekat ke masjid, semakin bersyukur. Terus begitu, ada nikmat lagi, perbanyaklah ibadah. Memang kalau dihitung-hitung, nggak pantas sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini untuk diposisikan sebagai syukur terhadap nikmat. Nggak pantas, nggak sesuai. Coba kita hitung satu-satu. Kita bernafas nikmat, butuh syukur. Minimalnya syukurnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita melihat ada pohon hijau, nikmat lagi, harus bersyukur. Tadi siang kita makan, kemudian kita kenyang, sekarang sehat, syukur lagi, butuh. Digerakkan hati kita, kalbu kita, untuk kita datang ke masjid Allah yang mulia ini, yang barokah ini, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nikmat. Kalbu kita digerakkan oleh Allah, diberi hidayah. Nah, di waktu yang sama pula ada saudara-saudara kita muslim yang mungkin sekarang main basket, ada yang main ini dan itu, ada yang bersantai, ada yang ini. Kita digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Nikmat lagi, butuh syukur lagi. Kalau kita hitung-hitung, yang tadi saya katakan gak cukup dan tidak pantas untuk diposisikan ibadah kita ini sebagai syukur. Allah gak butuh sama kita sebenarnya. Tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa cara kita bersyukur itu tidak hanya sebatas lisan saja. Tetapi syukur itu harus dipraktekkan dengan amalan. Perbuatan ibadah yang zahir, ibadah-ibadah praktis. Sampai di sini ada yang mungkin perlu disampaikan. Saya persilahkan. Pada ayat kedua ini, sebenarnya ada suatu dalil penting terkait dengan sebuah hukum dan tata cara ibadah kurban. Bahwa proses penyembelihan ibadah kurban itu dilakukan setelah sholat. Kalau ibadah kurban dilakukan sebelum sholat, maka posisi dia bukan sebagai hewan kurban. Dagingnya bukan sebagai daging kurban, tapi sebagai daging sedekah biasa. Nah, ini terjadi pada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu di hari raya Idul Adha menyembelih hewan kurbannya sebelum melakukan sholat hari raya, sebelum melakukan sholat Idul Adha. Kemudian orang ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum sholat tadi. Maka Rasulullah menyatakan kepada orang ini, syatuka syatu lahmin. Dalam riwayat lain, syatuka syatu sadaqah. Hewan yang kamu sembelih itu tadi posisinya hanya sebagai daging biasa, tidak ada nilai ibadahnya. Maka dari itu Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man shalla salana wa nasaka naskana aw nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu. Kata Rasulullah, man shalla salatana, barang siapa yang salat dengan salat hari raya kami ini sekarang, wa nasaka nusukana, dan dia telah menyembelih dengan tata cara menyembelih seperti yang kami lakukan ini. Faqad asaba an-nusuk, maka dia telah benar di dalam proses penyembelihan kurbannya. Wa man nasaka qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan salat Idul Adha, fala nusuka lahu, maka tidak sah sembelihannya, tidak sah kurbannya. Nah, kita perhatikan ayat ini. Fasalli bi rabbika wanhar. Disebutkan apa dulu? Salat dulu baru apa? Menyembelih. Bukan menyembelih dulu baru salat. Coba kita perhatikan ayat ini susunannya. Fasalli, perintah itu apa? Melakukan salat. Li rabbik wanhar, perintah untuk menyembelih kurban. Nah, ini ada semacam korina, semacam indikasi yang dengannya para ulama menegaskan bahwa di samping hadis tersebut, bahwa penyembelian kurban harus dilakukan setelah sholat. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak tergolong sebagai kurban. Ini beberapa faedah ilmiah yang bisa diambil dari ayat kedua dari surat Al-Kautsar. Masih tersisa satu ayat, namun waktu sudah cukup insyaallah. Kita akan lanjutkan ayat ketiga ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Tersisa waktu mungkin 5 atau 10 menit, kita gunakan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan. Kalau enggak saya yang tanya berarti. Sebaliknya. Ya. Al-Akh Herman. Antum. Penafsiran Al-Kautsar yang pertama ditinjau dari sisi apanya? Antum di belakang Pak Bambang, siapa? Herman, ya. Yang di depan dari tadi pas awal-awal ini. Nah, bisa jawab? Belum. Nanti ditanya kepada kawannya. Ditanyakan kepada kawannya. Nah, antum siapa? Sufyan. Alam, apa maksudnya alam? Sudah diletakkan untuk nama tertentu. Nah, misalnya, atau dalam penafsiran pertama ini, secara tinjauan sebagai alam, apa makna Al-Kautsar, Hedi? Nahrun fil jannah, sungai yang berada di Al-Jannah. Sungai yang ada di jannah atau yang ada di sorga? Di jannah ya, bukan surga. Nah, jannah punyanya mukminin, punyanya kaum muslimin. Nah, yang Allah siapkan untuk kaum muslimin. Nah, kalau makna kedua, antum dari sisi wasfiyah, apa maknanya? Pengertian bahwa nikmat-nikmat atau kebaikan-kebaikan yang banyak. Asal kata Al-Kautsar dari apa? Mukhlis. Al-Kautsar, kathir atau Al-Kathra. Apa makna Al-Kathra atau kathir? Banyak secara kuantitas. Kuantitasnya banyak. Nah, dari dua penafsiran ini, atau bagaimana kita menyikapi dua penafsiran ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Nah, sabar. Tidak ada pertentangan antara dua jenis penafsiran tersebut. Bentuk penggabungan dua penafsiran ini bahwa Al-Kautsar yang ada di jannah bagian daripada Al-Kautsar yang bermakna nikmat-nikmat yang banyak. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bentuk nikmat yang telah diberikan kepada Rasul. Nah, antum yang pakai kacamata. Iya, depan. Dua-duanya pakai kacamata. Yang pertama, nah, sebelah sini dulu. Syafa'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya diantaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmud yaitu syafa'atul udma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong mereka. Baik, yang kedua, antum. Hah? Irji. Bentuk kenikmatan yang telah diberikan kepada Rasul. Hah? Ya, dipilih sebagai nabi. Ya, sebagai Rasul terbaik. Yang ketiga, Ayub. Hah? Ya, Al-Kautsar dengan segala yang ada di Al-Kautsar. Nah, istana-istana yang ada di tepi-tepinya terbuat dari intan yang mahal dan airnya yang lezat. Nah, bisa lagi menyebutkan Abdul Wahid. Orang pertama yang masuk jannah. Nah, jannah tidak akan dibuka sebelum Rasulullah mengetuk pintunya dan siap masuk. Nah, berikutnya kenikmatan yang ya, nah, dimuliakan dan ditinggikan namanya. Nah, masya Allah. Tapi berikutnya apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat kedua? Fasalli li rabbika wanhar. Ada beberapa faedah ilmiah yang disebutkan oleh para mufassirin. Di antaranya Abdullah. Berkorban itu dilaksanakan setelah salat. Bagaimana bentuk pendalilannya? Wanhar. Nah, faedah yang kedua, antum, iya, yeah. Iya, yeah, antum yang menoleh. Faedah kedua terkait dengan ayat kedua. Apa yang bisa diambil dari ayat kedua? Iya. Atau saya tanya kepada antum, An-Nahr itu di mana posisinya? An-Nahr di sini ya, lubang ini. Nah, coba antum tekan lebih keras lagi. Ya, batuk ya, insyaallah. Nah, itu An-Nahr. Faedah ketiga yang bisa diambil dari ayat kedua ini, Pak Mamang bisa ya? Ya. Perintah untuk bersyukur setelah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Syukur yang dimaksud apa ini? Lebih khusus lagi, fasalli li rabbika wanhar. Ya? Ya. Syukur dalam bentuk amaliyah. Amaliyah. Nah. Syukur dalam bentuk amaliyah, tidak hanya dalam bentuk lisan. Nah. Dan seterusnya dari berbagai macam kaidah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu, iman dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.